Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Ma'asyurul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan yang pertama seputar ringkasan nasab dan tugas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Sa'id Al-Qahtani dalam kitab yang cukup ringkas seputar pesan-pesan terakhir Rasulullah menjelang wafatnya. Telah kita sebutkan ucapan beliau sebelumnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tahun gajah di kota Makkah di bulan Rabiul Awal. Kemudian beliau melanjutkan yaumal itsnain, yaitu pada hari Senin. Penentuan hari Senin dari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang sahih. Ketika beliau ditanya tentang puasa yang beliau lakukan pada hari Senin dan Kamis atau pada hari Senin, maka beliau menyatakan fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Di hari Senin itu aku dilahirkan dan di hari Senin pula Al-Quran diturunkan kepadaku. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Nomor 1162. Adapun penentuan tanggal kelahiran, maka di sini ada beberapa pendapat di kalangan para ulama, para ahli sejarah. Sebagian menyatakan Rasulullah dilahirkan pada tanggal 2 Rabiul Awal. Ada yang berpendapat juga pada tanggal 8 Rabiul Awal. Ada yang berpendapat pada tanggal 10. Ada yang berpendapat pada tanggal 17. Ada yang berpendapat pada tanggal 12 dan tanggal-tanggal yang lainnya, namun semua berada di bulan Rabiul Awal. Akan tetapi barakallahu fikum, pendapat yang paling kuat dari berbagai pendapat-pendapat yang ada ini kembali kepada dua tanggal. Kembali kepada dua tanggal. Yang pertama adalah tanggal 8 Rabiul Awal, dan ini yang dikuatkan Al-Imam Ibnu Abdul Bar dan para ahli sejarah. Sebagaimana bisa dilihat dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dan beliau menyatakan tentang penentuan tanggal 8 huwa asbab, itulah yang paling kuat. Pendapat yang kedua bahwa beliau dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Dan dikatakan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, "Wa hadha huwal masyhur 'indal jumhur." Ini yang masyhur di sisi kebanyakan para ulama, dan Al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullahu taala menjazmkan, memastikan kelahiran beliau tanggal 12 Rabiul Awal, sebagaimana bisa dilihat dalam sirah Ibnu Hisham. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan tanggal kelahiran tersebut atau hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertepatan dengan tahun 571 Masehi. Bertepatan dengan tahun 571 Masehi. Kemudian barakallahu fikum, Syekh melanjutkan wa tuwfiya sallallahu alaihi wasallam Walahu minal umuri 63 sanah. Rasulullah wafat dalam umur 63 tahun. Dalam umur 63 tahun. Minha arba'una qablan nubuwah, dari 63 tahun itu 40 tahun sebelum diangkat menjadi nabi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diangkat oleh Allah jalla wa ala dalam umur 40 tahun. Wa 23 nabiyyan rasula. 23 tahun menjadi nabi dan rasul. Lengkap umur Rasulullah dalam umur 63 tahun hingga beliau wafat. Subhanallah, dengan kehendak takdir dan hikmah Allah Subhanahu wa taala, yang memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa umur umatku itu 60 sampai 70 tahun, adapun yang lebih dari itu bonus. Iya. Lah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam umur 63 tahun. Ternyata al-khulafa ar-rasyidun mereka juga meninggal dalam umur 63 tahun. Abu Bakar meninggal umur 63 tahun. Umar meninggal dalam umur 63 tahun. Ali meninggal dalam umur 63 tahun. Dan Uthman meninggal lebih dari umur 80 tahun. Ma'asyurul muslimin rahimakumullah, umur 23 tahun menjadi nabi dan rasul ini terbagi kepada dua fase. Fase Makkah selama 13 tahun lamanya dan fase Madinah selama kurang lebih 10 tahun. Nubbi'a bi'iqra wa ursila bil muddatsir. Beliau diangkat menjadi nabi dengan turunnya ayat Iqra dan diangkat menjadi rasul dengan turunnya ayat Al-Muddatsir. Sebagaimana kita tahu dan sudah kita bahas dalam pelajaran Sirah Nabawiyah, bahwa turunnya surah Iqra kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di Gua Hira. 3 tahun terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kebiasaan untuk bertahannus di Gua Hira. Bertahannus, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beliau melihat kondisi masyarakat Arab jahiliyah semakin rusak. Baik itu dalam sisi ibadah, keyakinan, akhlak, semakin rusak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengasingkan diri, bertahannus di Gua Hira, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sisa-sisa agama Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Beliau melakukannya selama 1 bulan dalam setahun. Dalam setiap tahunnya beliau melakukan tahannus di Gua Hira selama 1 bulan dalam setiap tahunnya, dan itu beliau lakukan di setiap bulan Ramadan. Di setiap bulan Ramadan. Maka barakallahu fikum, di tahun umur beliau 40 di bulan Ramadan, maka datanglah malaikat Jibril alaihi salam yang dikatakan bahwa malam Lailatul Qadar di malam itu bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan. Allahu azza wa jalla katakan inna anzalnahu fi lailati Al-Qadr, kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadhan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Dan diturunkannya Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Dan disebutkan bahwa Lailatul Qadar di tahun itu bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan. Karena memang Lailatul Qadar terjadinya di 10 hari terakhir, di malam-malam ganjil, dan tidak menutup kemungkinan bahwa ia pun terjadi di malam-malam yang genap. Sebagaimana kejadian dan sejarah yang kita tahu, bagaimana kedatangan Malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril memerintahkan Nabi untuk menyatakan, Iqra, bacalah. Ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Maka Jibril mendekapnya sampai terengah-engah nafasnya, kemudian dilepaskan. Iqra, bacalah. Ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Dan itu berulang sampai 3 kali. Kemudian Jibril menyatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat yang kelima. Maka pulanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan istrinya dan menyatakan kekhawatiran dirinya, benar-benar ketakutan yang luar biasa menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Khadijah radhiyallahu taala anha sebagai wanita salihah yang juga Allah takdirkan tidak pernah sekalipun sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pernah terjatuh dalam ibadah ala musyrikin, tidak pernah beribadah di atas agama al-hanifiyah. Maka beliau menghibur sang suami, la yukhzikallahu abada, Allah tidak akan pernah menyanyiakanmu atau menghinakanmu selama-lamanya. Engkau orang yang suka menyambung tali silaturrahim, engkau orang yang suka menghilangkan beban dan membantu orang yang kesulitan. Demikian seterusnya berbagai macam akhlak yang baik yang ada dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ungkapkan untuk menghibur suaminya. Lalu ia pun membawa sang suami kepada Waraqah bin Naufal, anak pamannya, dan Waraqah bin Naufal menyatakan bahwa itu adalah an-namus yang dulu turun kepada Isa, kepada Musa alaihi salatu wassalam. Dan ia berjanji, kalau sekiranya aku mendapati masa tatkala kaummu mengusirmu dari kampung halamanmu, maka aku akan menjadi pembela setia bagimu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku dari kampung halamanku, dari tanah kelahiranku? Maka dia menyatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang membawa sesuatu seperti yang kamu bawa, kecuali pasti dia dimusuhi oleh kaumnya dan mereka akan mengusirnya dari kampung halamannya. Namun ternyata barakallahu fikum, Waraqah bin Naufal lebih dulu meninggal sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan masa-masa sulit dalam menyebarkan dakwatul Islam dengan berbagai macam tantangan dan rintangan yang sudah kita ketahui. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, beberapa hari lamanya wahyu terhenti dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar dalam kesedihan yang luar biasa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala punya hikmah tersendiri. Allah azza wa jalla punya tujuan yang besar. Kenapa tidak kemudian wahyu secara langsung turun berkesinambungan, berturut-turut? Tidak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat itu dalam kondisi ketakutan yang luar biasa, mengkhawatirkan dirinya dan keselamatannya. Bisa jadi di antara hikmahnya kata para ulama, untuk menjadikan jiwa Nabi semakin tenang, hati beliau semakin kuat dan kokoh, dan semakin besar kerinduannya untuk menunggu dan mendapatkan wahyu-wahyu yang berikutnya. Akhirnya beliau sebagaimana kebiasaannya menuntaskan yang tersisa dari Ramadan itu, maka beliau kembali ke Gua Hira untuk melengkapi sisa dari masa-masa tahannus yang beliau lakukan di gua Hira. Maka ketika beliau pulang pada subuh hari di bulan Syawal dan telah selesai dari Ramadan, beliau menceritakan tatkala berada di tengah-tengah lembah, maka ada yang memanggil namaku. Aku melihat ke kanan, tidak ada orang. Aku melihat ke arah kiri, tidak ada orang. Aku melihat ke depan pun tidak ada. Ke belakang juga demikian. Ketika aku mengangkat kepalaku, ternyata malaikat duduk di kursi bainas sama'i wal ardh yang kemarin datang kepadaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh terjerembab ketakutan. Naam, ketakutan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan bahwa Nabi melihat Jibril alaihi salam dalam wujud aslinya sebanyak 2 kali. Kali pertama adalah kejadian tersebut dan yang kali kedua adalah ketika Allah Azza wa Jalla memi'rajkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dikatakan dan sudah kita gambarkan tadi malam tentang sifat penciptaan malaikat Jibril alaihi salam yang memiliki 600 sayap sementara masing-masing sayapnya memenuhi ufuk timur dan barat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah. Naam, dan menyatakan zammiluni dathiruni subbu alayya ma'an barida, selimuti aku, siramkan kepadaku air yang dingin. Lantas kemudian ada yang menyerukan dan menyatakan, ya ayyuhal mudathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Naam, wahai orang yang berselimut, maka dengan turunnya ayat Al-Mudatsir, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah resmi diangkat oleh Allah Azza wa Jalla menjadi rasul, yang kata Syekh, nabbi abi iqra, beliau diangkat menjadi nabi dengan turunnya Iqra, wa ursila bil Mudatsir, dan beliau diangkat menjadi rasul dengan turunnya ayat Al-Mudatsir. Kemudian Syekh menyatakan, wa baladuhu Makkah wa hajara ila al-Madinah, negeri tempat kelahirannya adalah Makkah dan beliau berhijrah ke Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Madinah. Naam, dan beliau terlahir dalam keadaan yatim di kota Makkah. Ayahnya yang bernama Abdullah meninggal di saat Rasulullah masih berada dalam rahim ibunya. Naam. Kebiasaan penduduk Makkah, mereka mencari anak susuan, dan anak-anak itu disusukan di kampung-kampung, di pedalaman-pedalaman Badui, untuk dengan tujuan menguatkan tulang-tulang mereka dan juga agar terbiasa dengan bahasa yang fasih, bahasa yang masih asli di pedalaman, di bawaji, di badui-badui. Sebagaimana kita tahu, beberapa orang dari Bani Sa'ad mereka datang di kota Makkah untuk mencari anak-anak susuan. Termasuk di antara rombongan adalah Halimatu As-Sa'diyah. Mereka sudah sekian banyak wanita ini awalnya ditawarkan untuk menyusukan Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak ada satu orang pun yang mau karena keyatimannya. Siapa yang mau membayar nanti kalau dia sebagai anak yatim? Akhirnya Halimatus Sa'diyah sudah tidak dapat satu pun anak susuan, akhirnya dia pun mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kejadian ajaib yang sangat menakjubkan terjadi, keberkahan demi keberkahan Allah Azza wa Jalla berikan kepada keluarga ini. Dalam keadaan dia membawa himar yang sangat kurus, yang tidak ada sumsumnya, juga air susu sudah tidak bisa diminum karena tidak mengeluarkan lagi dari kambing yang mereka bawa. Anaknya sudah terus menangis karena kehausan, ibunya tidak dapat susu yang dengannya bisa ia menyusukan anaknya. Ternyata subhanallah, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaikkan di kendaraan tersebut, itu air susu langsung melimpah dan keduanya tertidur dengan nyenyak. Himar yang tadinya jalan paling belakang ini nyalip rrrrut, ya, dengan jalan yang paling kencang. Keberkahan demi keberkahan nampak. Ketika mereka kembali pulang di kampung halamannya di Bani Sa'ad, tidak ada satu orang pun yang bisa memerah susu kecuali keluarga tersebut. Kecuali keluarga tersebut. Berbagai macam, na'am barakallahu fikum, keberkahan demi keberkahan nampak dalam keluarga mereka, sampai kemudian genaplah penyusuan selama 2 tahun. Dan Rasulullah biasa 6 bulan sekali dibawa, nanti dikembalikan lagi. Genap 2 tahun, Halimatus Sa'diyah merasa berat untuk mengembalikan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sudah merasakan, na'am barakallahu fikum, kesejahteraan keluarganya dengan keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. dibujuk, akhirnya boleh dibawa lagi untuk dirawat di keluarga mereka sampai berumur 4 tahun. Kemudian terjadilah peristiwa na'am barakallahu fikum, pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dikembalikan karena mereka takut. Wa hajara ila al-madinati, dan beliau berhijrah ke Madinah. Inilah tempat hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan al-hijrah tentunya sebelum ke Madinah, terlebih dahulu terjadi hijrah ke negeri Habasyah. Negeri Habasyah yang pada aslinya itu adalah negeri orang-orang Nasrani. Raja Najasyi adalah seorang raja Nasrani. Tetapi terdengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin bahwa di negeri itu tidak ada satu orang pun yang terzalimi. Naam, di negeri tersebut mendapatkan perlindungan dari Raja Najasyi yang sangat bijak. Ketika beberapa sahabat berhijrah ke sana yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, kaum musyrikin masih belum puas dengan berbagai macam daya upaya penyiksaan yang mereka lakukan kepada Nabi dan para sahabat. Masih ngejar ke sana, ke negeri Habasyah, dua orang utusan dengan membawa iming-iming hadiah. Lebih dahulu masuk ke bagian militer agar mereka mendapatkan sokongan dan dukungan, naam, agar nanti sang raja bisa mengembalikan muslimin kembali ke negeri Makkah. Namun ternyata terjadilah perbincangan. Ternyata Raja Najasyi tidak mendengarkan dari satu pihak, tapi mendengarkan dari kaum muslimin. Jawaban demi jawaban yang sangat lugas disampaikan oleh sahabat Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu sebagai jubirnya. Dan akhirnya dia menyatakan bahwa kalian akan aman di negeri ini dengan pembelaan dariku. Mereka pulang dalam keadaan terhina. Barakallahu fikum. Itu pun masih mereka berupaya untuk memprovokasi sang raja. Mereka telah menyatakan sesuatu yang besar tentang Nabi Isa. Naam. Maksudnya bahwa kaum muslimin memiliki iman dan keyakinan Nabi Isa itu bukan Tuhan atau anak Tuhan atau Trinitas. Tapi kaum muslimin meyakini Isa adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala dan utusannya. Dan kemudian Najasyi menyatakan bahwa seperti itulah yang kami baca dalam kitab kami, bahwa Isa adalah hamba dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tepat 20 menit insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.